kamu selalu pulang malam. Hai bau minuman, jangan turut campur ini urusanku. Ku sekedar minum tak mabuk mabukan. Mabuk atau tidak itu sama saja. Jangan ngomong. Bila itu maumu, tentu akan kupilih yang paling kusayang, pasti minuman. Hah? Istri salah ngomong. Jikalau begitu, berjanjilah kini, mulai saat ini takkan minum lagi. Baik nyonya besar, aku kan berjanji. Mulai saat ini takkan minum lagi. Memanglah minum.